وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, juga para pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama yang terakhir kita kaji adalah As-Sami'. Hari ini kita akan memasuki nama yang lainnya dari sekian banyak nama-nama Allah Azza wa Jal. Hanya saja hari ini kita akan langsung mengkaji tiga nama sekaligus, karena ketiga-tiganya ini mirip. Yaitu nama Allah Al-Alim. Apa? Al-Alim. Yang kedua Al-Alim. Kenapa? Al-Alim. Apa bedanya? Yang satu sama yang kedua bedanya apa? Panjang pendeknya. Yang pertama, kenapa? Al-Alim. Berarti yang panjang apanya? Lim. Kalau yang kedua, kenapa? Al-Alim. Yang panjang apanya? Ya. Yang terakhir adalah Allamul Ghuyub. Kenapa? Allamul Ghuyub. Ada berapa? Tiga. Coba yang satu apa? Al-Alim. Yang kedua? Al-Alim. Yang ketiga? Allamul Ghuyub. Kalau diterjemahkan kira-kira ya yang maha, kenapa? Yang maha mengetahui. Kenapa? Yang maha mengetahui. Kecuali yang ketiga ditambahin kenapa? Yang maha mengetahui hal hal ghaib. Kenapa? Yang maha mengetahui hal-hal ghaib. Apa itu hal ghaib? InsyaAllah akan kita kaji nanti biiznillah azza wa jalla. Nama-nama ini adalah termasuk nama yang sangat sering terulang di dalam Al-Quran. Sampai ratusan kali. Padahal kita pernah mengkaji, ada nama Allah yang cuma disebutkan sekali aja. Satu kali dalam Al-Quran. Ternyata nama-nama ini itu sampai terulang ratusan kali. Dan yang paling banyak adalah yang nomor satu. Napa wau? Al-Alim. Ini di dalam Al-Quran terulang 157 kali. Pinten? 157 kali. Ini yang paling banyak terulang dalam Al-Quran. dari tiga nama ini. Kalau yang kedua, apa yang kedua? Al-alim, ini 13 kali. Pinten? 13 kali. Yang terakhir, nopo? Alamul ghuyub, 4 kali. Coba diulangi. Al-alim, berapa kali? 157. Al-alim, pinten? 13 kali. Alamul ghuyub, pinten? 4 kali. Dan tentunya kita enggak akan baca semua ayatnya, 157 ya. Ya, waktunya enggak cukup. Maka kita cuma akan ngambil satu. Ya, satu ayat untuk nama Allah Al-Alim, satu ayat untuk nama Allah Al-Alim, dan satu ayat untuk nama Allah napa? Alamul Uyub. Mari kita baca ayat yang pertama. Naam, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu asy-syekhu Abdul Aziz bin Nasir al-Judayl hafizahullah ta'ala. العليم العالم علام الغيوب جل جلاله قال الله تعالى إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا وقال تعالى قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. Baik. Di sini penulis menyebutkan satu persatu satu dalil dari tiga nama tersebut. Kita baca dari nama yang pertama yaitu Al-Alim. Di antara dalilnya adalah apa yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 32. Surat apa? Al-Baqarah. Ayat binten? 32. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 32 ini Allah Subhanahu wa taala sedang bercerita tentang para malaikat. Allah Azza wa Jalla berfirman, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi ini ceritanya Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam. Sinten? Adam. Nah, para malaikat ini mereka ya bukan protes ya, mereka itu bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, kenapa engkau ciptakan Adam di muka bumi? Bukankah track record mereka ya itu sering melakukan apa? Pengrusakan di muka bumi. Kenapa engkau ciptakan Adam di muka bumi? Itu pertanyaannya sinten? Malaikat. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla ingin menunjukkan kepada para malaikat kelebihan Adam. Kelebihan sinten? Adam. Dengan cara Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Wa'allamal asma'a. Allah ajarkan nama-nama. Entah nama-nama apa, yang jelas Allah mengajarkan nama-nama kepada sinten? Nabi Adam alaihissalam. Kemudian malaikat ditanya, coba kalian sebutkan apa yang diketahui oleh Adam. Dan tentunya malaikat tahu atau tidak? Tahu atau tidak? Tidak tahu. Karena yang diajari sama Allah cuma sinten? Cuma Nabi Adam. Maka karena mereka merasa tidak tahu, saat ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, apa jawaban mereka? Qalu, mereka menjawab, subhanaka la ilma lana. Maha suci engkau ya Allah, la ilma lana. Kami tidak tahu. Malaikat saja enggak malu untuk mengucapkan, tidak tahu. Kok kulo kalin jenengan? Isin ngomong ora ngerti. hati. Jangan malu kalau memang tidak tahu, bilang tidak tahu. Apalagi yang ditanyakan urusan agama. Pak, bok jenengan biasa ngaji, ya kini jecel hukumnya apa? Aduh, urung kutulunganah ilmunya ini. Tapi gengsi untuk ngomong, dah tahu. Iya, iya, aku ngaji 5 tahun, tidak aku digigit orang ngerti. Akhirnya merasa malu untuk mengucapkan tidak tahu. Bahaya. Jangan. Ya, kalau tidak tahu, bilang apa? Tidak. Malaikat saja tidak gengsi. Malaikat saja tidak malu untuk mengucapkan la ilma lana. Kalau jawaban kita nggih wallahu a'lam. Enggak tahu, Allah lebih tahu. Para malaikat mereka mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wahai Rabbi, kami ini enggak tahu apa-apa kecuali kalau Engkau ajarkan ilmu itu kepada kami. Di sini lihat bagaimana para malaikat itu bersikap rendah, rendah hati, bertawadhu, bahwa ilmu yang kami miliki ini sedikit banget. Sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Itu jawaban sinten? Sinten? Para malaikat. Kemudian para malaikat itu menutup jawabannya dengan mengucapkan innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau, sinten engkau? Allah. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Rabbi, al-alim. Ini yang perlu kita garis bawahi. Apa tadi al-alim? Maha mengetahui. Al-hakim. Nama al-hakim? Maha bijaksana. Kenapa digandengkan antara dua nama ini? Insyaallah nanti ada saatnya kita mengkaji kenapa digandengkan antara dua nama ini. Baik, sekarang kita pindah ayat berikutnya. Jadi dalilnya Al-Alim, surat apa bau? Al-Baqarah ayat 32. Dalilnya Al-Alim. Kenapa? Al-Alim. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Jin. Surat apa? Al-Jin. Ayat 26. Surat Al-Jin ayat 26. Al-Jin sih artinya apa? Ya jin. Ya. Surat yang bercerita tentang Nabi SAW mendakwahi atau cerita tentang dakwahnya para rasul kepada para jin. Ya. Jadi bukan kok surat sing mandi nggo nyeluk jin udu. Ya. Lagi pula apa sih untungnya bisa ketemu sama apa? Sama jin, enggak ada keistimewaan. Ya. Wah, ini punya indera keenam. Bisa ndeleng jin kok seneng. Jin gue orang ganteng ora. Ya. Jadi enggak ada keistimewaannya. Enggak ada keistimewaannya bisa ngelihat jin. Ya. Kecuali Rasulullah SAW beliau berdakwah kan, beliau mendakwahi mereka. Kalau sekedar penasaran seperti apa bentuk jin itu tidak perlu. Ya. Dan memang tidak ada tuntunannya baca surat Al-Jin bisa beruh jin, orang burung bisa turu. Ya. Buat apa? Ya. Buat apa? Dalam surat Al-Jin ayat pinten? 26, Allah Azza wa Jalla berfirman, alimul ghaib, alim, alim, alimul ghaib. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui hal-hal yang ghaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dan Allah Azza wa Jalla tidak akan memberitahukan hal-hal ghaib itu kepada seorang pun juga. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku tahu hal gaib, itu berarti bohong. Oh, jenengan ngesuk ya, arep kecelakaan. Bohong. Dukun. Yeah. Oh, jenengan itu kondisi asmaranya. Ya, yeah. Tahun depan seperti ini. Tahun depan. Besok aja kita enggak tahu kok tahun depan. Oh, bukan malah besok. Satu menit ke depan kita ini enggak tahu apa yang akan kita alami. Ya, itu termasuk hal gaib. Ya. Cuman memang betul ada beberapa informasi tentang hal gaib yang diceritakan Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian, tapi cuma sedikit. Cuma sedikit. Ya. Misalnya Rasulullah Sallallahu pernah dikasih tahu oleh Allah Azza wa Jalla tentang siksa neraka. Itu kan hal gaib, namun badan gaib. Tentang siksa tentang nikmat surga. Itu hal gaib. Tapi yang diceritakan Allah kepada manusia-manusia pilihan itu sedikit dibandingkan dengan hal gaib secara keseluruhan. Sudah ya. Berarti dalil napa mau? Al-Alim. Surat napa? Al-Jin ayat 26. Baik, sekarang kita bahas dalil dari nama Allah Allamul Ghuyub. Nama Allah Allamul Ghuyub ini antara lain ada dalam surat Al-Ma'idah. Surat apa? Al-Ma'idah. Ayat 109. Ayat pinten? 109. Ini cerita tentang kejadian hari kiamat. Cerita tentang kejadian hari kiamat. Nanti di hari kiamat, salah satu kejadian, salah satu peristiwa yang terjadi adalah ketika Allah mengumpulkan para rasul. Allah mengumpulkan sinten? Para rasul. Para nabi, para rasul dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Yauma yajma'ullahur rusul. Pada hari itu, hari napa? Hari napa? Kiamat. Pada hari kiamat, Allah akan mengumpulkan para rasul. Buat apa? Buat ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Apa isi pertanyaan Allah? Madza ujibtum? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya sinten? Kepada siapa? Pertanyaannya Allah kepada sinten? Para rasul. Madza ujibtum? Madza ujibtum itu ya kira-kira bagaimana respon umat kalian? Bagaimana respon umat kalian? Jadi ketika kalian berdakwah, umat kalian itu meresponnya gimana? Menerima atau tidak menerima? Apa jawaban dari para nabi itu? Qalu, mereka menjawab, la ilma lana. Kami tidak tahu. Loh, kok kami tidak tahu? Gimana sih? Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW. Tahu enggak siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman? Tahu enggak? Loh, masa enggak tahu? Abu Bakar beriman? Abu Jahal? Enggak beriman. Rasul tahu? Tahu. Kok enggak tahu gimana sih? Kenapa jawaban para nabi adalah la ilma lana? Kami enggak tahu. Kenapa jawabannya itu? Karena para nabi dan rasul itu hanya tahu saat mereka masih hidup. Jadi kalau ditanya Abu Jahal beriman, ya tidak. Abu Bakar beriman, ya beriman. Tapi kalau Nabi SAW ditanya tentang umatnya setelah beliau meninggal dunia, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai sekarang ini, maka jawabannya benar. La ilma la lana, kami tidak tahu. Ya. Kemudian apa kata mereka? Innaka anta allamul ghuyub. Allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah yang maha mengetahui hal-hal apa mau? Gaib. Jadi yang tahu persis dari umat manusia ini setelah para nabi dan rasul itu wafat, siapa di antara mereka yang beriman, siapa yang tidak beriman, yang tahu adalah sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah selesai dalil masing-masing. Al-Alim surat apa? Al-Baqarah ayat bintang 32. Al-Alim surat apa? Al-Jin ayat bintang 26. Allamul Ghuyub surat apa? Al-Ma'idah ayat 109. Mari kita pindah ke pembahasan berikutnya, makna nama-nama Allah ini. Iqra. Al-ma'na fi haqqillahi azza wa jalla. هو الذي أحاط علمه في الأزل بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان وبالواجبات والمستحيلات والممكنات وبالعالم العلوي والسفلي وبالماضي والحاضر والمستقبل فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. المعنى في حق الله. Apa makna al-alim, al-alim, allamul ghuyub? Apa maknanya? Kata penulis, huwallazi ahata ilmuhu. Al-alim, al-alim, yang maha mengetahui artinya adalah yang ilmunya, apa? Yang ilmunya mencakup segala sesuatu. Yang ilmunya mencakup segala sesuatu. Artinya nopo, ya yang maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Jadi makna ilmu Allah mencakup segala sesuatu artinya adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu. Kapan taunya? Allah taunya kapan? Setelah terjadi atau sebelum terjadi? Allah tahu jenengan duduk di sini kapan? Tahunya Allah kapan? Sebelum. Wingi. Sebelum berarti kemarin atau tahun kemarin? Ini ngamblok. Allah tahu sebelum kita ada. Allah tahu sebelum adanya langit dan bumi. Berapa saja? 50 ribu tahun ya saja. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ada. Allah sudah tahu kalau jenengan mau duduk di sini. Berarti bukan tahunya kapan? Kemarin, bukan. Jadi sejak dulu al-azal, sejak dulu Allah itu tahu apa yang akan terjadi. Apa yang akan jenengan lakukan. Berarti ilmu Allah niku luas napa mboten? Maha luas. Makanya apa kata penulis di sini? Fil azali bidzawahiri wal bawatin. Allah itu mengetahui hal-hal yang lahir dan hal-hal yang batin. Bedanya lahir kali batin apa? Lahir itu yang kelihatan, batin itu yang tidak kelihatan. Jadi apapun yang terjadi, apapun barang, apapun sesuatu yang ada di alam semesta ini, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, Allah tahu. Kita ini taunya yang terlihat atau yang tidak terlihat? Jenengan saya taunya yang kelihatan apa yang enggak kelihatan? Yang kelihatan aja banyak yang kita enggak tahu. Apalagi yang enggak kelihatan. Contohnya apa? Sega goreng. Contohnya sega goreng. Kelihatan atau tidak? Kelihatan. Tapi kalau jenengan ditanya, bumbunya apa? Ngertos? Bawang ngerti loh. Bawang, brambang, ngerti aku. Iya, micinnya apa micinnya? Sing biasa nganggo? Micin. Micinnya apa jajan? Kan saya nggak boleh sebut merek di sini. Itu yang nomor? Yang kelihatan. Apalagi yang nggak kelihatan. Ya. Yang enggak kelihatan itu apa, Ustaz? Ya orang ini jujur apa enggak jujur, jenengan enggak tahu. Ketika jenengan duduk nih di bis, di samping jenengan tahu kayak copet apa itu. Ini kan enggak kelihatan. Ya. Apa mesti kalau orangnya tampangnya preman dia itu copet? Bisa jadi malah berdasi copet. Mungkin atau tidak? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kalau kita bahkan yang kelihatan pun kadang-kadang kita enggak tahu, apalagi yang enggak kelihatan. Yang kelihatan aja kadang-kadang kita tidak ngerti, apalagi yang enggak kelihatan. Terus kata beliau, wal israr wal i'lan. Sesuatu yang dirahasiakan dan sesuatu yang diumumkan. Ya. Yang diperlihatkan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui semua hal. Baik yang dirahasiakan apalagi yang tidak dirahasiakan. Yang dirahasiakan oleh manusia itu biasanya yang baik-baik apa yang jelek-jelek? Hah? Jenengan oleh arisan, kue baik apa jelek? Hah? Kue dirahasiakan apa ora? Ya. Tapi rata-rata kebanyakan dari kita itu merahasiakan keburukan. Kalau yang baik-baik pripun? Oh, malah nek bisa dipromokan. Janggo kampanye lumayan kan? Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui yang kita sembunyikan, yang kita rahasiakan, yang kita tutup-tutupi, ataupun yang kita buka, yang tidak kita tutup-tutupi. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Tidak ada yang tertutup dari ilmu Allah. Allah mengetahui semuanya. Kita lanjutkan. Wabil wajibati wal mustahilati wal mumkinat. Apa artinya? Allah mengetahui tentang hal-hal yang mustahil terjadi. Apa? Hal yang mustahil terjadi. Juga Allah mengetahui hal-hal yang pasti terjadi. Ya, al wajibat itu pasti terjadi. Al-mustahilat itu yang mustahil terjadi. Dan yang ketiga, hal-hal yang mungkin terjadi. Berarti kejadian itu ada berapa macam? Ada berapa tadi? Tiga. Yang pertama apa? Yang pasti terjadi. Yang kedua? Yang mustahil terjadi. Yang ketiga? Yang mungkin terjadi. Kita kasih contoh masing-masing. Al-wajibat yang pasti terjadi. Apa yang pasti terjadi alam semesta ini? Apa contohnya? Mati. Untuk mangan. Mati. Itu pasti terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti terjadi. Gak peduli dia orang kaya. Enggak peduli dia pejabat, enggak peduli dia artis, mangsane mati ya? Mati. Pasti. Allah tahu. Bukan hanya tahu pasti terjadinya, tapi kapan terjadinya Allah tahu. Secara detil. Jam berapa? Ya sebelum jam. Hari apa? Tanggal berapa? Ya jam berapa? Menit keberapa? Detik keberapa? Allah tahu. Ya, al-wajibat yang pasti terjadi. Yang kedua apa tadi? Yang mustahil terjadi. Tidak mungkin terjadi. Apa contohnya? Tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi wong lanang hamil. Apa? Wong lanang hamil. Itu enggak mungkin terjadi. Makanya dinteni nganti zaman kuna, wong lanang bojo karo wong lanang, ya ora bakal duwe anak. Ya karena memang tujuannya itu. Tujuan kampanye mempromosikan hubungan sejenis. Itu salah satunya adalah supaya enggak pada punya anak. Makanya promo tersebut, kampanye tersebut lebih banyak disebarkan di mana? Di mana? Di negeri umat Islam. Di negeri umat Islam. Karena mereka sudah kebingungan gimana caranya umat Islam jumlahnya enggak bertambah. Mereka ya di sebagian negara itu sampai ngasih hadiah iming-iming jaminan kehidupan bagi suami istri yang mau punya anak. Saking bebeh duwe anak. Jadi mereka ya orang-orang kafir itu mereka enggak mau punya anak. Kenapa enggak mau? Kenapa enggak mau? Mau repot. Mau apa? Mereka enggak mau repot. Punya anak repot enggak sih? Ki pada duwe anak apa sih? Repot apa ora? Repot. Memang repot. Kita enggak memungkiri repot. Tapi seneng apa enak? Tapi seneng. Seneng di dunia apa di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia Masya Allah. Ya, baru kita pulang. Coba saya tanya sama jenengan bapak-bapak. Habis seharian kerja, begitu sampai ke rumah, sing dikoleti siapa? Anaknya apa bojone? Anak. Terutama yang masih kecil. Buat apa? Ya digendong, didolani. Itu kayak menghilangkan apa? Rasa letih gitu. Ya karena anaknya ya putune kan? Iya kan? Yang dicari putune ndi? Senang di dunia. Itu ketika mereka masih kecil. Ketika nanti mereka besar dan kita tua, senangnya apa? Ya ada yang merawat. Ada yang merawat. Wah, kalau masalah urusan merawat itu, kata mereka, gampang, tinggal masuk ke panti jompo. Kita tanya coba. Orang yang merawat kita karena mendapatkan uang dibayar. Dengan orang yang merawat kita karena ketulusan, sama atau tidak? Pasti berbeda. Pasti berbeda. Kalau pengen tahu, jajal orang bayar. Ya. Itu kan ada bulanannya ya. Ada bulanan kan, panti jompo kan ada bulanannya. Coba enggak usah bayar. Apa? Dibuang dia. Mungkin ya, kalau memang enggak punya belas, kasihan. Ada panti jompo yang orangnya baik-baik ada. Tapi juga banyak juga yang mikirkan apa? Bayaran. Tapi anak berbakti kepada orang tuanya itu biasanya karena ketulusan. Bedalah. Itu baru di dunia ya. Bagaimana di akhirat? Apa untungnya di akhirat? Enaknya apa punya anak? Didoakan. Jadi ketika kita sudah meninggal dunia, yang akan mendoakan kita siapa? Tanggane, kanca WA, grup WA. Bukan, anak kita yang akan mendoakan. Ya. Jadi, itu tadi disebarkan di negeri Muslim. Supaya apa? Supaya jumlah kaum muslimin itu berkurang. Karena mereka tahu laki-laki kawin dengan laki-laki, itu tidak mungkin punya apa? Anak, mustahil. Perempuan kawin dengan apa? Perempuan, itu juga enggak mungkin punya anak. Mustahil. Sudah ya? Pasti terjadi, mustahil terjadi. Terus yang ketiga apa? Mungkin terjadi. Apa contohnya mungkin terjadi? Sakit. Apa? Sakit. Pasti terjadi atau mungkin terjadi atau tidak mungkin terjadi? Mungkin terjadi. Sakit itu mungkin terjadi. Makanya ada yang sakit, ada yang sembuh, ada yang sakitnya lama, ada yang sakitnya sebentar, ada yang sakitnya sehari, ada yang sakitnya menaun. Ya bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri beliau itu pernah sakit, walaupun jarang sekali. Berapa kali Rasulullah SAW sakitnya? Sekali atau dua kali? Usia berapa? 63 tahun. Satu atau dua kali? Kulo kali jenengan, wisping bira gode meriam. Kenapa sih jajal? Kenapa? Ya. Wah, berarti Rasulullah SAW itu sakti mandraguna ya. Karena sakitnya cuma berapa kali? Satu, dua kali. Kenapa jajal? Kenapa saya dan jenengan gue bolak-balik sakit? Kenapa? Pola hidup. Kenapa? Pola hidup yang kurang sehat. Bendina micin terus. Ya. Kon mangan buah angel, kon mangan sayur angel, kon ngombe bening angel, karepe kopi, nek ora kopi teh, nek ora teh apa? Jus. Kon ngombe bening angel banget. Ya. Pola hidup. Rasulullah SAW makanannya sederhana. Rasulullah SAW makanannya sederhana dan rata-rata makanannya fresh, bukan hanya bentuk makanannya, ukurannya juga sama Rasulullah SAW dijaga, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas, nggak berlebihan Nabi SAW makan, nggak kayak kita, kalau kita lapar kan, waduh, kalap, nawis kencut gue kalap, ya, sepertiga buat bakso, sepertiga buat soto, sepertiga buat gulai dan sejen. Antop gue metune bakso. Jadi sih marah kan meriang kayak gini, terlalu berlebihan. Dah, lanjut, apalagi ini fala yakfa alaihi syai'un minal belum ding. Wabil alamil ulwiyyi wassufliyyi. Apalagi cakupan ilmu Allah. Ilmu Allah itu mencakup kejadian yang di atas dan kejadian yang di bawah. Atas itu maksudnya apa? Langit. Bawah itu maksudnya bumi. Jadi apapun kejadian, apapun peristiwa yang terjadi di langit, Allah pasti tahu. Emang ada kejadian apa di langit? Ada kejadian apa di langit? Emang langit ada penduduknya? Siapa? Hah? Malaikat. Itu manuk kemprit. Ya, manuk itu di bumi di sini. Langit itu penghuninya malaikat. Ada aktivitas apa di sana? Yo, aktivitas malaikat sujud, malaikat zikir, malaikat beribadah. Ada apa lagi Ustaz? Amal kita yang naik. Ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi setiap hari itu ada berapa orang yang beramal. Dan dari sekian orang yang beramal ini berapa yang dinaikkan oleh malaikat, dihadapkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas super padat di sana. Jangan dikira yang padat itu cuma bumi aja. Ma min maudi arba'ati asabi'. Setiap jarak 4 jari, jarak 4 jari, ada malaikat satu di langit. 4, 1, 1, 1, 1. Berarti pinten itu. attatis sama'u wa huqqa laha an ta'is. Saking banyaknya malaikat itu, kata Nabi SAW, langit itu berderit-derit keberatan muatan. Saking nomone, saking padete langit itu. Jadi langit itu banyak kejadiannya. Yang tahu itu semua sinten? Allah. Wasufli, dan juga alam yang ada di bawah, yaitu bumi. Wah, itu banyak banget kejadian di bumi. Di apa? Di daratan, di lautan, di rumah, di kantor, di pasar. Ya. Yang dilakukan ikan, yang dilakukan kucing, yang dilakukan manusia, yang dilakukan jin. Semuanya Allah tahu. Al-alamul ulwi wasufli. Wabil madhi wal hadiri wal mustaqbal. Kalau tadi bicara tempat, langit bumi, sekarang bicara waktu. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui kejadian yang telah lampau. Kejadian yang sekarang terjadi. Dan kejadian di masa yang akan datang. Kejadian yang telah lampau. Apa yang terjadi di antara kaum-kaum Bani Israel kepada para nabinya. Itu kejadian yang di masa lampau. Kejadian hari ini, jenengan hadir di sini, Allah maha tahu. Sing ikhlas siapa, sing yang ikhlas siapa, Allah tahu. Apa yang akan terjadi besok sampai hari kiamat? Siapa yang meninggal, siapa yang masuk surga, siapa yang mendapatkan nikmat di kuburan, siapa yang mendapatkan siksa di kuburan, Allah maha tahu. Kemudian, fala yakhfa alaihi syai'un minal asya. Tidak ada satu hal pun yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Ini belum selesai ya, pembahasan tentang makna nama Allah al-alim. InsyaAllah bagian yang kedua akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Dengan izin Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.